Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu mihsanin la yamiti. Kembali Allah bahagiakan dalam majlis isyraq. Majlis selesai salat subuh berjamaah di Masjid Az-Zikra ini. Dan ini kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan ruhiyah itulah kenikmatan sebenarnya. Karena ruhnya nikmat, jasmaninya pun merasakan nikmat. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Kelihatan wajah-wajah yang cerah di waktu subuh. Nikmat sekali. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah perkenankan hingga akhir hayat kita. Itu yang selalu kita minta. Kali ini kita akan duduk kaji bersama Ustaz Toharuddin. Beliau ini seorang mu'alaf. Di usia 16 tahun meraih hidayah Allah. Memutuskan diri untuk masuk Islam. Kemudian diancam untuk dibunuh. Kemudian meninggalkan tempat beliau. Tempat tinggal beliau. Bahkan keluarga beliau, beliau tinggalkan. Beliau melalang buana sampai pergi. Bukan lagi di Indonesia. Karena ancaman dibunuh oleh keluarga. Beliau ke daerah Thailand. Patani. Ya Ustaz. Berapa tahun tadi? Dua tahun lebih. Dua tahun di Patani. Dan dulu nama aslinya antum? Dirahasiakan. Enggak, nama aslinya? Ada nama aslinya. Oh, ada nama. Takut dibunuh lagi nih. Ya. Allahu Akbar. Ini menarik sampai beliau menjadi seorang yang hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Dan menjadi imam penghafal Quran. Dan kalau beliau sudah membaca Al-Quran seperti Ustaz Surur, Maulana, itu nangis jamaah semua. Indah sekali bacaan Al-Quran beliau. Ini rahmat Allah. Ya. Ini beliau masuk Islam, hafal Al-Quran. Apalagi kita yang dari kecil ini. Dipastikan hafal surah Al-Ikhlas. Kalau beliau masuk Islam, hafal di usia 16, apalagi kita dari kecil. Pasti lebih hafal. Surah-surah Qulhu, Al-Falaq, An-Nas, ya. Kita akan dengar nanti. Ya Allahu Akbar, indah sekali ya ikhwah. Dan kita ingin tahu, kenapa sampai beliau ingin masuk Islam? Ternyata itulah yang terjadi pada diri beliau sekarang. Kita simak dulu Taujih Rabbani oleh imam besar kita. Masjid Az-Zikra Sentul. Ustaz Maulana Jalaluddin. Surah Al-Anfal. Al-Anfal ayat 2-4. 2, 3, dan 4. Silakan buka di rumah, dimanapun. Kita menikmat taujih Rabbani ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Dan hanya kepada Allah jualah mereka berserah diri. Orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezekinya yang kami berikan kepada mereka, itulah orang-orang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Allah dan meraih ampunan serta rezeki nikmat yang mulia dari Allah. Allahu Akbar. Ustaz Tohar, apa yang membuat antum ingin masuk Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin, imami al-muttaqin, wa qaidil mujahidin, wa habibi kulubil mu'minin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Guru kita tadi bertanya, Ustaz, apa faktor antum mendapatkan hidayah? Sesungguhnya ada 3. Yang paling utama adalah sautul Quran. Suara Quran menjadi magnet menghantarkan hamba kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, siratul mustaqim, yakni al-Islam. Yang kedua adalah sautul adhan, suara adhan, di mana dahulu sering saya dengar betapa indahnya suara-suara panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, nida'ur rahman. Dan yang ketiga adalah ma'ul wudu, air wudu. Yang dahulu saya perhatikan kaum muslimin setiap kali melaksanakan sholat, lalu mereka dahulu saya tinggal di Sumatera, biasa kalau Sumatera itu terkenal dengan kalinya, jadi kalau maghrib-maghrib, sebelum maghrib mereka sudah pada ke kali, kemudian mengambil air wudu, dan setiap hari dengan gerakan yang sama, muka, tangan, kaki, muka, tangan, kaki, ini apa ini? Ternyata itu adalah wudu. Inilah yang menghantarkan hamba untuk menjadi muslim dan bertekad untuk menjadi muslim. Hamba bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hidayah ini Allah subhanahu wa ta'ala pelihara. Tetapi yang paling utama dari 3 tadi adalah sautul Quran, suara Al-Quran. Ternyata memang Al-Quran itu adalah sungguh sangat maha hebat. Sehingga kalau boleh saya kasih makna majlis kita ini adalah Al-Quran nurun fi qulubil mu'minin. Al-Quran itu adalah cahaya pada hati orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, limadza nuhibbul Quran, ini yang perlu kita tanamkan dalam setiap pribadi kita sebagai seorang muslim. Karena Al-Quran huwa ni'matul azimah. Ni'matul azim, nikmat yang paling besar, wa ma ba'dahu ni'mah. Dan tidak ada lagi nikmat yang paling besar selain daripada Al-Quran. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Kahfi. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala bertahmid atas dirinya bisababi nuzuli hadzal Qur'an. Perhatikan dalam surah Al-Kahfi ayat 1. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhamdulillah, Alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an ala abdihi. Dan nikmat yang kedua adalah nikmat irsalur rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tibyanul lil Qur'an, untuk menjelaskan ma'anil Qur'an, azamatul Qur'an. Maka dua nikmat ini tidak boleh. Jangan sampai kita tinggalkan di mana kaum muslimin hari ini. Hajarul Qur'an wa tarakul Qur'an wa ahmalul Qur'an. Mereka tinggalkan Al-Qur'an, mereka hijrahkan Qur'an. Mereka jauhkan Al-Qur'an, mereka abaikan Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an ini adalah ni'matun azimah, hibatun minallahi subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini, saya hanya memberikan tips bagaimana cara kita untuk mencintai Al-Qur'an. Limadza nuhibbul Qur'an? Kenapa kita harus cinta Qur'an? Sabiluka ila mahabbatir rahman. Al-Qur'an itu adalah jalanmu menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada an yuhibba Allah wa rasulah falyaqra'il mushaf. Yang kedua, li'annal Qur'ana hidayatul aqwam. Karena Al-Qur'an itu adalah hidayah, petunjuk yang paling lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menitipkan rasa cinta kita kepada kitab Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Allahumma anta ja'alil Qur'ana al-rabi'a qulubina wa jala'a humumina wa ghumumina wa nura sudurina wa hidayatina fid dunya wal akhirah. Ya Rab, jadikanlah Al-Quran itu sebagai penyemai hati-hati kami, pelenyap gundah gulana kami, penghibur lara kami, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Begitu Ustaz. Allahu Akbar. Sayang, terbatas waktu ya ikhwah. Terima kasih amal jariah yang ikhwah berikan, dan kami terus berdoa semoga amal jariah ini benar-benar menjadi amal jariah di dunia, di alam kubur, saat kiamat, dan di akhirat nanti penerang kegelapan akhirat. Terima kasih kawan-kawan yang mengirim ini. Silakan hubungi ke Bank Awaluddin 0856 90.010, ya, 0856 90.010, atau lihat di website www.azikro.com. Allahu Akbar, lillahilham. Maafkan Arifin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi jangan lupa setelah Arifin salam, kita menyimak kajian Rabbani yang dibaca oleh beliau. Ya ikhwah, jadi Arifin salam, simak kajian beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. الله أكبر. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا يوم نسينا العالمين. والحمد لله رب العالمين.